kapankah kita kan berapat di pantai yang kita impikan untuk menangis sepuas hati untuk melepaskan derita ini. Kapankah kita kan rasakan harumnya kembang setambak sekian lama kita hanya berlayar hanya kenal lautan dan lautan. Kapankah kita kan bertemu laut yang bening dan biru kembang warna-warni di sisi kau bernyanyi tembang manis teramat manis. Kapankah kita kan berlabuh? Rinduku menggumpal di pantai. Jangan hanya diam, mari kita berdoa. Berhembuslah angin ke sana. Sekelompok batu karang.